بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، معاصر المسلمين، saudara-saudaraku yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan, terkhusus adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat wal afiat. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua untuk memaksimalkan ibadah kita semua di bulan suci Ramadan. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa untuk kita sampaikan kepada Sayyidil Awalina wal Akhirin, Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini hari ke-10 di bulan suci Ramadan, kita kembali bertemu di sore yang berbahagia ini, melanjutkan pertemuan yang kedua ya. Pertemuan pertama alhamdulillah sudah kita mulai kemarin, membahas kitab A'lamu Sunnah Al-Mansurah yang ditulis oleh Syekh Hafiz Ibni Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana sudah kita jelaskan, kitab yang kita baca ini adalah kitab akidah, di mana penulisnya menuliskan pembahasan akidah dalam bentuk pertanyaan dan jawaban. Beliau membuat pertanyaan, kemudian beliau menuliskan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang beliau tulis. Kita sudah baca pertanyaan yang pertama, ya, begitupun pertanyaan yang kedua. Di kesempatan sore yang berbahagia ini, saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, kita memasuki pertanyaan yang kelima. Di pertanyaan yang kelima, Asy-Syaikh rahimahullahu taala berkata, "Mata yakunul amalu ibadah?" Kapan sih satu amal itu disebut dengan ibadah? Ya, apa kriterianya agar satu amal itu dikatakan sebagai ibadah? Apakah ada kriteria khusus, misalnya rukunnya atau pokoknya atau sebab kita melakukan ibadah atau sebab-sebab yang lain? Di sini beliau berkata, "Idza akmala fihi syai'an." Satu amal dikatakan ibadah apabila sempurna di dalamnya dua hal. Yang pertama adalah kamalul hub, dan yang kedua kamalul dhul. Yang pertama adalah, agar satu amal itu dikatakan sebagai ibadah, harus ada di dalamnya kamalul hub, kesempurnaan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang mendorong kita melakukan satu amal adalah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah kamalu adzul, sempurnanya kerendahan hati kita di hadapan Allah, sempurnanya rasa hina kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan sempurnanya rasa ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam kalimat yang lebih ringkas adalah al-hub wal khauf, adanya rasa cinta dan adanya rasa takut. Jadi ibadah itu dikatakan ibadah kalau dia dikerjakan dengan dorongan cinta dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya rasa cinta senantiasa melahirkan al-imtithal, yaitu keinginan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita berbincang dengan orang yang taat beribadah, kita katakan, kenapa Anda melaksanakan sholat subuh berjamaah padahal berat, kadang kita masih merasakan ngantuk, cuaca masih dingin, atau barangkali ada sebagian kita yang harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk sampai ke masjid misalnya, maka dia berkata, saya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Artinya rasa cinta kita kepada Allah melahirkan al-imtithal, melahirkan keinginan untuk merealisasikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Di waktu yang sama, ma'asyiral muslimin, kita bertanya kepada orang-orang yang bersabar dengan kondisi ekonomi yang sulit, dia misalnya menjauhi riba, atau seorang pemuda yang berusaha untuk berpuasa ketika dia tidak sanggup untuk menikah karena khawatir jatuh ke dalam perzinahan, kita bertanya, kenapa engkau tidak meminjam uang saja kepada tempat peminjaman uang, ya, banyak tempat meminjam uang yang riba misalnya, atau kenapa engkau tidak banyak di sana hal yang bisa engkau lakukan untuk memenuhi syahwatmu tersebut, maka orang itu akan berkata bahwa saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa cinta dan rasa takut ini menjadikan seseorang bisa istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasa cinta yang mendorong dia untuk beribadah, dan rasa takut yang mendorong dia meninggalkan segala bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Al-Imam Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, di dalam kitab beliau Al-Qawlul Mufid fi syarhi kitab Tauhid, membuat satu pertanyaan. Kata beliau, mal afdal alal abd, apa yang lebih utama bagi seorang hamba, an yughallib janibal khawf au yughallib janiba ar-raja, mana yang lebih utama, apakah kita mendominankan sisi harap, cinta itu kan melahirkan harap, ya, ataukah kita lebih mendominankan rasa khauf kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau menyebutkan beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin, hendaknya rasa takut itu lebih dominan. Karena kalau orang sudah takut kepada Allah, otomatis dia akan meninggalkan maksiat. Dan kalau dia sudah meninggalkan maksiat, otomatis dia akan melaksanakan ketaatan. Ini pendapat yang pertama. Kemudian beliau menyebutkan pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, kata beliau, hendaknya yang lebih kita dominankan adalah raja, yaitu rasa cinta yang melahirkan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang Rasulullah itu adalah orang yang suka tafaul, suka optimis, ya. Rasa optimis itu adalah rasa yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah yujibuhu at-tafaul, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat suka dengan yang namanya tafaul. Apa itu tafaul? Sifat optimis. Ya, optimis ini tentunya melahirkan amal. Ya, optimis melahirkan amal. Ini pendapat yang kedua. Adapun pendapat yang ketiga, ma'asyiral muslimin, sebagian ulama berpendapat saat kita melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, maka yang kita dominankan adalah sisi harap. Dan saat kita terjatuh ke dalam kemaksiatan, yang kita dominankan adalah sisi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat mengatakan, kalau kita sedang sehat, maka hendaknya didominankan rasa khauf, rasa takut. Sedangkan saat kita diuji dengan penyakit, hendaknya kita mendominankan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini empat pendapat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Qawlul Mufid ala Kitab Tauhid. Walaupun di akhir penjelasannya Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin menutup dengan menukil perkataan dari Imam Ahlu Sunnah Wal Jamaah, yaitu Imam Ahmad Ibn Hanbal, di mana beliau berkata, yan bagi ayyakun khawfuhu waraja'uhu wahidan. Hendaknya seorang Muslim bisa menyeimbangkan antara rasa khauf dan rasa raja. Ini kata Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Sebagaimana burung, ya, burung itu bisa terbang ketika sayapnya seimbang. Artinya tidak ada yang lebih panjang, tidak ada yang lebih pendek. Seandainya kata Imam Ahmad adalah ada salah satu bagian yang lebih berat atau yang lebih dominan, maka akan celaka. Oleh karenanya, ketika para ulama menjelaskan salah satu sebab penyimpangan kelompok misalnya Khawarij, salah satunya adalah karena mereka berlebih-lebihan di dalam ayat-ayat wa'id. Apa itu wa'id? Ancaman. Jadi yang selalu mereka bahas ancaman, ancaman, ancaman setiap waktu. Ini Khawarij. Sehingga mereka mudah sekali mengkafirkan orang-orang Islam. Sebaliknya, lawan dari Khawarij, ya, adalah orang-orang Murji'ah. Orang-orang Murji'ah. Murji'ah terlalu ya dominan di dalam diri mereka rasa roja, yaitu harap. Ayat-ayat wa'ad, ayat-ayat yang berisi janji-janji berupa ampunan, ya, berupa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dua kutub ini ekstrim, yang satu ekstrim takut kepada Allah, yang satu ekstrim cinta apa namanya rasa harapnya kepada Allah, sehingga mereka bukannya selamat malah celaka. Mereka celaka, ma'asyiral muslimin. Oleh karenanya para ulama menjelaskan bahwa apa sih ukuran rasa takut yang menjadikan kita dianggap telah berada dalam jalan yang lurus. Para ulama mengatakan yaitu rasa takut, ya, rasa takut yang menghalangi kita dari maksiat. Tetapi kalau rasa takut kita kepada Allah lebih dari itu, dikhawatirkan kita jatuh ke dalam rasa putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah berfirman dalam Al-Qur'an, qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Kata Allah, katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah sekali-kali mereka berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitupun rasa cinta kita, yang normal itu adalah rasa cinta yang melahirkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau rasa cinta atau rasa harap itu menjadikan kita menyepelekan kemaksiatan kepada Allah, maka kita sudah melakukan sesuatu yang ekstrim, melakukan sesuatu yang berlebih-lebihan, yang akan menyebabkan kita semua na'udzubillahi min dzalik celaka. Berarti ada dua sisi yang harus kita seimbangkan. Apa itu? Sisi ar-raja dan juga sisi al-khauf. Ada sisi di mana kita berharap, ada sisi di mana kita cemas. Dan dua sisi ini kata beliau Allah satukan di dalam firman-Nya Al-Anbiya ayat 90. Jadi di dalam surat Al-Anbiya ayat 90, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua sisi ini sebagai dua sisi yang harus seimbang dan harus ada pada diri setiap muslim yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat ayatnya, ma'asyiral muslimin. Firman Allah surat Al-Anbiya ayat 90, Allah berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka itu kata Allah adalah orang-orang yang bersegera di dalam melakukan kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dan mereka itu kata Allah orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan adalah orang-orang yang berdoa, yang beribadah kepada Allah raghaban wa rahaba, dengan rasa harap dan cemas. Jadi di ayat yang mulia ini Allah satukan dua karakter itu yang harus ada pada diri kita, yaitu rasa harap. Dan kalau kita memiliki rasa harap itu, kita tidak, insya Allah tidak akan bosan beribadah, karena harapan itu masih ada. Kita berharap agar ibadah kita diterima. dan rasa khauf atau rasa cemas atau rasa takut ma'asyiral muslimin menjadikan kita selalu khawatir ibadah kita tidak diterima, dan rasa itu menjadikan kita berusaha untuk memperbaiki kualitas amal kita. Masya Allah. Jadi ini penting sekali, rasa harap yang melahirkan optimisme saat beribadah, rasa cemas yang melahirkan introspeksi diri untuk memperbaiki amal kita agar lebih berkualitas. Ya, nanti akan disebutkan apa standar amal yang berkualitas, akan disebutkan oleh Syekh Hafiz Ibni Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang keenam. Beliau bertanya seperti ini. Ma alamatu mahabbatil abdi rabbahu? Kalau kita harus mencintai Allah, kalau kita ini harus mencintai Allah, lalu apa alamat bahwa seorang hamba itu telah mencintai Allah Subhanahu wa taala? Ini penting. Artinya kita ingin melihat sejauh mana kualitas kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma alamatu mahabbatil abdi rabbahu azza wa jal. Apa itu indikasi? Apa itu alamat? Apa itu tanda-tanda bahwa seorang hamba mencintai Allah Subhanahu wa taala? Mari kita lihat jawaban Syekh Hafiz Ibni Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala. Beliau berkata, alamatu dhalik an yuhibba ma yuhibbuhu Allah taala. Alamat kecintaan seseorang kepada Allah adalah seseorang mencintai apa-apa yang Allah cintai. Jadi kalau kita suka dengan apa-apa yang Allah sukai, kita cinta dengan apa-apa yang Allah cintai, itu alamat pertama bahwa kita benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata beliau, wa yubghid ma yuskhitu, dan kita membenci, tidak menyukai apa-apa yang tidak disukai oleh Allah. Artinya kalau kita hanya sekedar mencintai apa yang Allah cintai, misalnya apa? Salat, berpuasa, menunaikan zakat, tetapi di waktu yang sama kita tidak membenci apa-apa yang Allah benci berupa kemaksiatan, berarti ada masalah dengan rasa cinta kita. Barangkali tidak murni, ya, barangkali tidak jujur, barangkali kurang ikhlas dan lain sebagainya. Jelas ma'asyiral muslimin. Jadi standarnya sederhana, bahwa alamat tanda cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita mencintai apa-apa yang Allah cintai. Satu. Dua, kita membenci apa-apa yang Allah benci, apa-apa yang Allah tidak sukai. Itu dua. Yang ketiga kata beliau, ya, fayatamatsalu awamirahu wa yajtanibu manahihi. Maka ketika seseorang mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengaplikasikan, dia akan merealisasikan apa-apa yang Allah perintahkan. Karena itu konsekuensi dari mencintai apa yang Allah cintai. Dan dia akan meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Karena itu konsekuensi membenci apa-apa yang Allah benci. Wa yuwali awliya'ah. Dan tanda kita mencintai Allah ini penting sekali. Kita akan berloyalitas kepada orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi aneh, ya, aneh kalau ada orang yang mengaku mencintai Allah tetapi keras terhadap orang-orang Islam. Jadi lisannya tajam terhadap orang-orang Islam, tetapi berdiam diri melihat kekafiran, berdiam diri melihat kepada kesyirikan. Ini aneh, ya. Kalau kita benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka buktinya salah satunya kata beliau adalah yuwali awliya'ah. Kita akan loyal, kita akan berpihak kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepada orang-orang yang beriman. Ya, kita tidak akan berloyalitas mendukung, membela orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala, walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum, walaupun itu adalah anak kita sendiri, walaupun itu orang tua kita sendiri, walaupun itu saudara kita sendiri, walaupun itu kerabat kita sendiri, ulaika kataba fi qulubihimul iman, merekalah orang-orang yang di hatinya telah dituliskan oleh Allah keimanan. Ya. Jadi mencintai apa-apa yang Allah cintai, membenci apa-apa yang Allah benci, berloyalitas, berpihak kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Allah mencintai orang-orang yang beriman. Ya, maka kita berloyalitas kepada orang-orang yang beriman. Dan kita di waktu yang sama kata beliau, wa yu'adi a'da'ahu. Saat kita harus mencintai orang-orang yang beriman, maka di waktu yang sama kita harus menunjukkan sikap berlepas diri dan permusuhan kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ini konsekuensi dari rasa cinta, dan ini bagian dari akidah al-wala wal-bara. Akidah al-wala, loyalitas, al-bara, sikap berlepas diri dari segala bentuk kekafiran, penyimpangan, kesyirikan, kemaksiatan. Nah, itu indikasinya, ya. Walidzalika kana authaqul ural iman, maka itulah ikatan iman yang paling kuat. Jadi kita ini diikat dengan ikatan iman. Apa itu ikatan iman? Al-hubbu fillah, mencintai karena Allah. Wal-bughdu fillah, dan membenci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kata Ibnu Abbas, ini yang bicara Ibnu Abbas ya, dalam riwayat Ibnu Abbas berkata, hari ini rasa cinta manusia itu dasarnya adalah manfaat. Kalau dia masih mendapatkan manfaat, dia mencintai. Tapi ketika dia tidak lagi mendapatkan manfaat, dia tidak lagi mencintai. Ya, artinya loyalitas manusia hari ini dibangun atas dasar materi. Anda berani berapa untuk saya dukung? Ya, datang ke sini dengan membawa sembako misalnya, atau berapa isi amplop yang ingin Anda kasih ke saya agar Anda, saya memberikan Anda dukungan. Jadi dukungannya itu dibangun di atas ada materi. Ada materi, Anda saya dukung, Anda saya bela. Ya, tetapi ketika Anda tidak lagi bisa memberikan saya manfaat, tidak bisa lagi memberikan saya materi, ya, ma'assalamah ila liqa, ya, selamat jalan, sampai bertemu lagi, kan begitu. Tapi kalau dulu tidak, para sahabat tidak begitu. Ya, kalau kita lihat masya Allah, para sahabat itu membela agama ini baik dalam keadaan sulit di kota Makkah atau dalam keadaan lapang di kota Madinah. Saat mereka menang di perang Badar, mereka loyal kepada Allah dan Rasulnya. Saat mereka kalah di perang Uhud, mereka loyal kepada Allah dan Rasulnya. Saat Rasul masih hidup, mereka loyal kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan saat Rasul pun wafat, kembali kepada Rabbnya, mereka loyal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini kata Ibnu Abbas, ya, mencintai karena Allah, membenci karena Allah adalah sebab pertolongan dari Allah. Selama kita belum bisa merealisasikan nilai ini, nilai-nilai al-wala wal-bara, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, maka sampai kapanpun Allah tidak akan menurunkan pertolongannya untuk kita. Maka akidah ini harus kita perbaiki, ya. Ini penting sekali, ya. Di sini Hafiz Al-Hakami berkata, ma'alamatu mahabbatil abdi rabbahu. Apa sebenarnya alamat kecintaan yang murni dari seorang hamba kepada Rabbnya? Satu, mencintai apa-apa yang dia cintai. Dua, membenci apa-apa yang dia benci. Tiga, berloyalitas kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ya. Dan yang keempat, berlepas diri dari orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Dan itu disebut dengan apa tadi? Akidah al-wala wal-bara. Kita memasuki as-su'alus sadi', pertanyaan nomor 7. Di sini pertanyaannya penting, harus kita tahu jawabannya. Mari kita lihat pertanyaannya. Bimadza arafal ibadu ma yuhibbuhullahu wa yardah. Bagaimana caranya Ya, bagaimana caranya seorang hamba bisa mengetahui mana yang Allah cintai dan mana yang Allah ridai? Ukurannya apa? Ya, kalau kita memang harus mencintai apa-apa yang Allah cintai, ukurannya apa, akhi? Apa sih hal-hal yang Allah cintai? Apa sih hal-hal yang Allah ridai? Ukurannya apa? Standarnya apa? Apakah standarnya nenek moyang? Ataukah standarnya adat istiadat? Atau apa standarnya? Coba kita lihat. Arafuhu biirsalillahi ta'ala ar-rusul. Manusia dapat mengetahui apa-apa yang Allah cintai, apa-apa yang Allah ridai dengan diutusnya para rasul. Artinya saat rasul-rasul itu datang, menjadi terang, menjadi gamblang, oh ini yang Allah cintai. Oleh karenanya, tidak ada jalan menuju Allah kecuali melalui jalannya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Tidak ada. Tidak ada jalan kebahagiaan di dunia ini. Tidak akan ada jalan yang akan mengantarkan kita untuk sampai kepada keridhaan Allah kecuali satu jalan. Jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena kita tidak mungkin bisa mengenali apa-apa yang Allah cintai, apa-apa yang Allah ridai illa bi tariqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali ketika kita berjalan di atas jalannya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Wa inzaluhu al-kutub. Dan manusia akan paham apa-apa yang Allah cintai, apa-apa yang Allah ridai ketika Allah telah menurunkan kitab-kitab. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itulah Alkitab, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, dia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Amiran bima yuhibbuhu wa yardah. Kedua-duanya, rasul itu datang, kitab itu turun, ya. Keduanya datang dalam kondisi memerintahkan apa-apa yang Allah cintai dan melarang apa-apa yang Allah murkai. Wa bidzalik qamat alaihim hujjatuhu ad-damighah. Dan dengan diutusnya para nabi dan rasul, turunnya kitab-kitab, tegaklah hujjah Allah atas manusia. Apa itu hujjah? Kalau saya mengatakan misalnya puasa Ramadan itu wajib, saudara-saudara bertanya kepada saya, apa hujahnya bahwa puasa Ramadan itu wajib? Argumentasinya apa? Artinya datangnya Nabi, datangnya Rasul adalah argumentasi, adalah hujah dari Allah subhanahu wa ta'ala agar kelak pada hari kiamat manusia tidak lagi memiliki alasan. Ini diabadikan dalam Al-Quran, ya. Surat An-Nisa ayat 165, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, rusulan mubashirina wa munzirin, para rasul-rasul yang datang membawa kabar gembira, li'alla yakuna linnasi alallahi hujjatum ba'dar rusul, agar manusia kelak tidak lagi memiliki alasan setelah diutusnya para nabi dan rasul. Karena para nabi dan rasul sudah datang menjelaskan yang hak, menjelaskan bagaimana beribadah, maka tidak ada lagi alasan manusia untuk tidak mengetahui kebenaran. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada dua poin lagi atau tiga poin lagi yang ingin kita bahas insyaallah. Poin yang selanjutnya adalah pertanyaan yang kedelapan. Ya, pertanyaan yang kedelapan bunyinya adalah, kam syurutul ibadah. Ada berapa sih syarat ibadah? Ya, kita ingin ibadah kita diterima. Syaratnya ada berapa? Beliau berkata, thalathatun, syaratnya ibadah itu ada tiga. Al-awwalu, yang pertama, sidqul azimah, adanya tekad yang kuat, adanya tekad yang jujur. Artinya bukan hanya ingin melakukan tapi tidak melakukan. Kita ingin ibadah tapi tidak ada sidqul azimah, percuma. Karena tidak akan menjadi ibadah tanpa adanya sidqul azimah. Apa itu sidqul azimah? Sidq artinya jujur, azimah tekad. Jadi harus ada tekad yang benar, tekad yang jujur, barulah ibadah itu akan wujud, akan muncul sebagai satu amal. Yang kedua kata beliau adalah, yang kedua dan ketiga ya, al-ikhlas itu yang kedua, dan yang ketiga adalah muwafaqatu syar'i alladhi amarallahu ta'ala alla yudanu illa bihi. Yang kedua adalah ikhlas, dan yang ketiga adalah melaksanakan ibadah sesuai dengan syariat. Atau dalam ungkapan yang lain, ikhlas karena Allah dan iqtida awil ittiba. Iqtida mengikuti, ya, ittiba, ya. Atau disebut juga oleh para ulama ilmu, atau disebut juga wifqa asy-syariah. Jadi ibadah itu akan diterima oleh Allah dengan syarat tiga. Agar ibadah itu wujud, syaratnya adalah azimah, tekad. Agar ibadah itu diterima, syaratnya dua. Apa tadi? Al-ikhlas. Dan yang kedua adalah al-ilmu. Ilmu di sini kadang diistilahkan wifqan lisyariah. Harus sesuai dengan tuntunan agama. Atau dalam ungkapan yang lain dikatakan ittiba. Haruslah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau akan menjelaskan satu demi satu. Yang pertama kata beliau, ini pertanyaan berarti pertanyaan yang kesembilan, ya. Apa pertanyaan yang kesembilan? Beliau bertanya, apa itu sidqul azimah? Apa itu tekad yang jujur? Beliau berkata, yang dimaksud dengan tekad yang jujur, yang dengannya ibadah kita wujud, ada, terlihat, adalah tarkut takasul wat tawani. Ya, meninggalkan sikap malas dan meninggalkan sikap lambat atau menunda-nunda, apalagi meninggalkan, ya. Wabadlul juhdi, yang dimaksud dengan azimah adalah menumpahkan segala kemampuan kita, an yusaddiqa qawlahu bifi'lihi, agar ucapannya dibenarkan oleh perbuatannya. Gimana itu? Ucapan dibenarkan oleh perbuatan. Bagaimana? Ucapan dibenarkan oleh perbuatan. Yusaddiqu, ya, an yusaddiqu qawlahu bifi'lihi. Perbuatan membenarkan ucapan. Maksudnya antara ucapan dengan perbuatan sama. Karena kalau tidak selaras, kalau tidak sejajar antara ucapan dengan perbuatan, maka kita dimurkai oleh Allah. Dan ayatnya sudah sering kita baca, ya. Firman Allah surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Itu yang pertanyaan yang kesembilan. Sekarang memasuki pertanyaan yang ke-10. Lalu beliau bertanya, ma ma'nal ikhlasin niyah? Kita sudah tahu apa itu sidqul azimah. Kita juga pengen tahu apa sih yang dimaksud dengan ikhlas dalam beribadah. Beliau berkata, yang dimaksud dengan ikhlas dalam beribadah, ayyakuna muradal abdi bijami'i aqwalihi wa a'malihi az-zahirah wal batinah ibtigha'a wajhillahi ta'ala. Yang dimaksud dengan ikhlas, kata beliau, adalah seorang hamba memaksudkan setiap ucapannya, setiap perbuatannya, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, semata-mata hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ikhlas. Saya ulangi lagi, apa itu ikhlas? Yaitu seorang hamba memaksudkan ucapannya, memaksudkan perbuatannya, baik yang terlihat ataupun tidak terlihat, semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, di sini beliau banyak sekali menyebutkan ayat tentang ikhlas, di antaranya firman Allah surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ, dan mereka tidaklah diperintahkan kecuali agar mereka mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita memasuki pertanyaan yang terakhir, dan ini akan kita jelaskan agak panjang, yaitu pertanyaannya adalah, ma huwa syar'ul ladzi amarallahu ta'ala an la yudana illa bihi. Kalau syarat yang pertama agar amal ibadah kita diterima adalah ikhlas, dan syarat yang kedua adalah harus sesuai dengan syariat. Pertanyaannya, kata beliau, syariat siapa yang harus kita ikuti, yang harus kita jalankan agar dengannya kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala segala amal perbuatan kita? Maka beliau menjawab, syariat yang harus kita ikuti adalah al-hanifiyah, millata Ibrahim alaihissalam. Yang harus kita ikuti adalah al-hanifiyah, yaitu agama yang lurus. jalannya Nabi Ibrahim. Apa itu? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi hanyalah Islam. Ya. Di ayat yang lain, afa ghayra dinillahi yabghun. Apakah mereka mencari agama lain selain Allah? Artinya apa? Tidak ada syariat, tidak ada ibadah kecuali yang didasari oleh syariat Islam, yang didasari oleh apa-apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa itu tidak bisa. Tanpa itu tidak bisa. Harus ada ikhlas dan harus ada ittiba. Ikhlas ayyuradul abdu jami'a aqwalihi wa a'malihi az-zahirah wal batinah wajhallah ta'ala. Yaitu ketika kita memaksudkan semua perbuatan kita hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ikhlas. Dan yang dimaksud dengan sesuai dengan syariat, ketika kita komitmen dengan ajaran Islam yang dibawa, yang murni sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena ketika beliau wafat, ma'asyiral muslimin, agama ini sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan telah aku sempurnakan untuk kalian kenikmatan-kenikmatanku. Wa raditu lakumul islama dina. Dan aku ridha, kata Allah, Islam sebagai agama kalian. Maka tidak ada jalan. Ya, tidak ada jalan yang bisa kita lewati untuk beribadah kepada Allah kecuali melalui jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau meninggalkan kita ala mahajjatil baydha, di atas jalan yang terang benderang, lailuha kana hariha, malamnya seperti siangnya. Tidak ada yang samar sama sekali. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal sudah jelas, yang haram pun sudah jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat, antara halal dan haram ada perkara-perkara yang syubhat. Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, barang siapa yang jatuh kepada yang syubhat maka dia jatuh kepada yang haram. Ya, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun, barang siapa yang melakukan satu amal yang tidak kami perintahkan maka dia tertolak. Man ahdatha fi amrina hadza, barang siapa yang membuat perkara yang baru dalam urusan agama, ma laisa minhu, yang bukan bagian dari agama, artinya tidak kami perintahkan, fahuwa raddun, maka tertolak. Ya, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu, tandingan-tandingan Allah yang mensyariatkan bagi mereka agama-agama yang tidak pernah diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Maka tugas kita hanyalah menjalankan. Al-Imam Syihabuddin Az-Zuhri berkata, minallahir risalah. Risalah itu syariat datangnya dari Allah. Wa 'alal rasul al-balagh. Tugasnya rasul menyampaikan. Menyampaikan risalah. Wa 'alaina at-taslim. Tugas kita hanyalah tunduk pasrah melaksanakan. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi war rasul yahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang-orang mukmin saat mereka disuruh, mari kita menjalankan perintah Allah, mari kita taat kepada rasul, mereka akan berkata sami'na wa ata'na. Ya, dalam ayat yang lain Allah berfirman, makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah pantas bagi orang-orang yang mengaku beriman, laki-laki ataupun perempuan, kalau Allah dan Rasulnya sudah menentukan satu aturan, mereka malah memilih aturan yang lain. Tidak boleh seperti itu. Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu. Dan apa-apa yang datang dari Rasul, ambillah. Wa manahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang dilarangnya, tinggalkanlah. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, kata Allah, kalau kalian benar-benar mencintai Allah maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengannya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati rasul maka sungguh dia telah mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi suri tauladan yang baik. Aini ma'asyiral muslimin, ya. Jadi syarat wujudnya ibadah adalah sidqul azimah, adanya tekad yang jujur. Sedangkan syarat diterimanya ibadah ada dua. Apa itu? Al-ikhlas. Ya, ikhlas karena Allah. Yang kedua, shawab, benar. Benar itu harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Dan Al-Imam Fudhail bin Iyad rahimahullahu taala ketika menafsirkan firman Allah, "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala," dan Allah hendak menguji kalian siapa yang paling baik amalannya, maka Al-Imam Fudhail bin Iyad berkata, "Ahsanu amala," yaitu satu amal, "yakunu khalisan wasawaban," satu amalan yang dilakukan dengan ikhlas dan benar. Ikhlas artinya dilakukan karena Allah, sawaban artinya sesuai dengan petunjuk, dengan tata cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Khuzu anni manasikakum, ambillah dariku tata cara kalian bermanasik, melaksanakan satu ibadah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan berhati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama, ya. Wa fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, peganglah oleh kalian, kata Rasul, sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Addu 'alaihi bin nawajis, gigitlah oleh kalian sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin dengan gigi geraham kalian. Ma'asyiral muslimin, para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini tiga syarat ibadah. Syartul wujud ada satu, yaitu sidqul azimah. Wa syartul qabul fahuwa syartan. Adapun syarat diterimanya ibadah dua, apa itu? Ikhlas. Dan yang kedua apa tadi? Ittiba atau ilmu, atau wifqan lis syariah, harus sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, tidak terasa sudah sampai pukul 5 lewat 12 menit, ya. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita coba membahas pertanyaan nomor 12 terkait dengan maratibu dinil Islam, tingkatan-tingkatan di dalam agama Islam. Tentunya saya mengucapkan jazakumullahu khairan kathira kepada rekan-rekan, saudara-saudara yang mengikuti kajian kami, baik melalui live di Facebook ataupun melalui live streaming di YouTube, ya. Dan mudah-mudahan rekan-rekan bisa mengabarkan kajian-kajian ini, karena kajiannya tidak, apa namanya, tidak hilang, ya. Kita sengaja merekam di YouTube agar masih terus bisa sampai kapanpun, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan, bisa didengar, ya. Dan kita tidak tahu, ya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara apa memberikan kita keridhaan, dengan cara apa Allah memasukkan kita ke dalam jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, apabila anak Adam sudah meninggal, maka terhapuslah semua, terputuslah seluruh yang dia lakukan. Ya, jadi kalau anak Adam sudah meninggal, terputus semua yang dia lakukan, kecuali tiga. Shadaqatun jariyah, yaitu sedekah jariah, sedekah yang tidak pernah habis, ya. Sumur yang kita gali, masjid yang ikut kita renovasi, mushaf yang kita beli, yang kita wakafkan di masjid, itu yang akan selalu mendampingi kita di kubur. Yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bih, yaitu ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan semasa kita hidup. Itulah yang akan menerangi kubur kita, yang akan menemani perjalanan panjang di alam barzakh. Dan yang ketiga adalah wal waladun salihun yad'ulah, anak yang soleh yang selalu mendoakan, anak yang kita didik, kita besarkan ala ta'alimid dinil Islam, di atas ajaran-ajaran agama Islam, anak-anak yang beribadah kepada Allah, merekalah yang kelak akan menjadi syafaat pertolongan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan, memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.